Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu waliyyus salihin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul muttaqin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Walhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bermajlis min majalis ilmi, majlis yang dibanggakan oleh para malaikat Allah, dan mereka senantiasa mencari majlis-majlis ilmu. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kesempatan ini merupakan kesempatan yang berbahagia. Kembali kita bisa melanjutkan pelajaran dari kitab Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah. Kita masuk kepada tafsir dari surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Surat Al-Falaq ini diperselisihkan oleh para ulama apakah termasuk surat makkiyah ataukah surat madaniyah. Sebagian berpendapat surat Al-Falaq diturunkan oleh Allah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, maka disebut surat Madaniyah. Sebagian berpendapat surat ini diturunkan pada saat Nabi di kota Makkah sebelum beliau hijrah, sehingga disebut surat Makkiyah. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan wal awwalu asah, pendapat yang pertama itu lebih benar, lebih kuat, yakni yang mengatakan bahwa surat Al-Falaq surat Madaniyah. Wa yadullu alaihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suhira wa huwa ma'a Aisyah fanazalat alaihi al-mu'awwidatan. Yang menunjukkan hal itu, ya, yang menunjukkan bahwa surat Al-Falaq diturunkan di kota Madinah setelah beliau hijrah dari Makkah ke kota Madinah, yang menunjukkan hal itu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau disihir, ya, beliau pernah disihir, kejadiannya di kota Madinah ketika beliau bersama Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Fanazalat alaihi al-mu'awwidatan, maka turunlah dua surat yang disebut dengan al-mu'awwidatan, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Juga disebutkan dalam Abwa'ul Bayan, wa ajma'al mufassirun annaha nazalat fi Labid ibn al-A'sam lamma suhira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أو لما سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتاه جبريل عليه السلام وأخبره. Para ulama ahli tafsir, mereka sepakat bahwa surat Al-Falaq turun berkaitan dengan seorang Yahudi yang bernama Labid bin A'som. Labid bin A'som. Ketika dia menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian datanglah Jibril menyampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Walhasil, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di sini dalam kitab Abwaul Bayan disebutkan kesepakatan para ulama tafsir bahwa surat ini turun di kota Madinah. Namun Allahu a'lam, telah kita sebutkan tadi, telah ada khilaf sabiq, telah ada perselisihan yang perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Adapun berkaitan dengan hadis yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disihir, hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim, demikian pula dalam riwayat yang lainnya. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, beliau pernah ditanya, hal suhira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disihir atau terkena sihir? Maka beliau menjawab, suhira wa afahu Allah. Benar, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah terkena sihir, namun Allah subhanahu wa ta'ala telah menyembuhkannya. Fasihru lam yu'athir ala risalatihi wa ala tablighihi. Dan sihir itu tidak mempengaruhi atau tidak merusak risalah, ya, tidak merusak risalah atau agama yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wa innama syai'un atsara fi ma bainahu wa baina ahlihi. Hanya saja sihir itu mempengaruhi, ya, badan beliau, ya, antara dirinya dan keluarga. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau terkena sihir, tidak berpengaruh kepada akalnya, ya. Yani beliau tidak menyampaikan sesuatu syariat, ya, yang salah karena sihir itu, tidak sampai seperti itu. Hanya badan beliau yang terasa lemah, ya, terasa lemah. Bahkan beliau terkadang dikhayalkan, ya, telah berbuat sesuatu padahal belum berbuat. Tsumma zala bihamdillah lamma anzalallahu alaihi almu'awwidatain. Kemudian kata Syekh bin Baz, kemudian setelah itu walhamdulillah, ya, sihir itu hilang ketika Allah menurunkan dua surat, surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Wa raqa nafsahu bihima. Maka beliau meruqyah dirinya sendiri dengan dua surat tadi, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Fa azalallahu anhu al-adha. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan pengaruh sihir dengan sebab beliau meruqyah, ya, dengan sebab beliau meruqyah dirinya sendiri. Taib, walhasil, ini menunjukkan bahwa surat Al-Falaq turun di kota Madinah. Dan ini yang akrab, yang lebih dekat, bahwa surat Al-Falaq dan surat An-Nas diturunkan di kota Madinah setelah beliau hijrah. Dan telah disebutkan tadi oleh Syekh rahimahullah bahwa sihir itu mengenai Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga manusia, ya. Bukan ilah, bukan Tuhan ataukah malaikat. Beliau manusia, ya. bisa terkena kemudaratan, ya. Ketika perang beliau juga pernah terluka, ya. Sebagaimana nabi-nabi sebelum beliau, ya. Nabi Musa alaihi salatu wassalam juga pernah ketika berhadapan dengan tukang sihir Fir'aun, ya. Ketika Nabi Musa mengatakan bal'alku, ya, kepada tukang sihir Fir'aun, silahkan kalian mulai terlebih dahulu saat pertandingan, ya, yang mereka menantang Nabi Musa. Fa'alqaw hibalahum wa 'isiyahum, maka tukang sihir Fir'aun, para tukang sihir itu melempar, ada yang melempar tali, ada yang melempar tongkat, ya. Fa'alqaw hibalahum wa 'isiyahum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Kata Allah, yukhayyalu ilaihi, dikhayalkan, ya, pada pandangan Nabi Musa dihayalkan tongkat dan tali itu bergerak, ya, seperti ular, ya. Jadi sekedar khayalan, bukan kenyataan, ya. Ini sama yang terjadi kepada Nabi Muhammad, beliau seperti dikhayalkan telah berbuat sesuatu padahal belum berbuat. Taib. Kemudian surat Al-Falaq ini terdiri dari 5 ayat. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Ya. Qul, katakanlah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan juga ini perintah kepada umatnya. Katakanlah, a'udzu, aku berlindung, ya, bi rabbil falaq, dengan Rabbnya al-falaq, dengan Rabbnya al-falaq. Dari ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa isti'adzah, meminta perlindungan itu termasuk ibadah, ya. Meminta perlindungan termasuk ibadah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar seorang itu meminta perlindungan dengan Rabbil Falaq, yakni Allah, ya. Katakan, aku berlindung kepada atau berlindung dengan Rabbnya Al-Falaq. Al-isti'adah, meminta perlindungan, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, haqiqatul isti'adah al-hurubu min syai'in takhafuhu. Haqiqatul isti'adah al-hurub min syai'in takhafuhu ila man ya'simuka minhu. Hakikat dari meminta perlindungan adalah, ya, engkau berlari dari sesuatu yang engkau takuti, ya. Berlari dari sesuatu atau menghindar dari sesuatu yang engkau takuti kepada, ya, orang yang bisa melindungimu atau kepada zat yang bisa melindungimu. Ya, ini isti'adah. Seorang meminta perlindungan berarti dia berlari atau menghindar dari sesuatu yang dia takuti. Kepada siapa? Menuju siapa yang bisa melindunginya. Ini isti'adah. Oleh karena itu, kita hanya diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Jalla Jalaluh. Adapun Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, makna al-falaq, ada beberapa penafsiran, dan yang masyhur al-falaq maknanya as-subuh, waktu subuh, ya. Qul a'udzu birabbil falaq, katakan, aku berlindung dengan Rabbnya waktu subuh, dengan Tuhannya waktu subuh. Sebagian seperti Imam Ad-Dhahhak, beliau berpendapat Al-Falaq maknanya adalah Al-Khalqu Kulluhu, semua makhluk, ya, semua makhluk, itu disebut al-falaq. Ya, kenapa? Karena dari kata al-falaq. Al-falaq itu sesuatu yang muncul, ya, terbelah atau keluar. Ya. Dan semua makhluk Allah, ya, ghaliban kebanyakannya demikian. Bani Adam, manusia, ketika lahir keluar dari rahim ibunya, ya. Demikian pula hewan-hewan, ada yang keluar dari telur-telurnya, ada yang keluar dari lahir dari induknya. Jadi ini kata Imam Ad-Dhahhak, al-falaq maknanya al-khalqu kullu. Taib, namun Allahu a'lam, yang lebih akrab di sini yang dimaksud adalah waktu subuh. Qul a'udzu birabbil falaq, yakni as-subhu. Kenapa disebutkan secara khusus, ya, waktu subuh? Al-falaqu min ayatillahil azimah, falihada adhafahu Allahu ila nafsih. Ya. Al-falaq, waktu subuh, itu termasuk tanda-tanda kebesaran Allah, ya. Termasuk tanda-tanda kebesaran Allah, termasuk makhluk yang agung, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyandarkan al-falaq kepada dirinya, ya. Rabbil falaq, Rabbnya al-falaq. Al-falaq disandarkan kepada Allah, berarti menunjukkan kepada kita ini idhafatut tasyrif, penyandaran pemuliaan, seperti baitullah, ya, seperti naqatullah, ya, ini idhafatut tasyrif, penyandaran kemuliaan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa waktu subuh ini waktu yang mulia. Kemudian ayat yang kedua, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita meminta perlindungan kepadanya dari apa? Min syarri ma khalaq. Disebutkan dalam terjemahannya, dari kejelekan makhluk yang dia ciptakan. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan makhluk yang Allah ciptakan. Disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, min syarri jami'il makhlukat wa adaha. Ya. Kita meminta perlindungan kepada Allah, kepada Rabb Al-Falaq, dari kejelekan semua makhluk. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan semua makhluk serta gangguannya. Ya. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa hadha yashmalu jami'a ma khalaqallahu min insin wa jinnin wa hayawanat. Ini mencakup semua yang Allah Ta'ala ciptakan, manusia, ya, kejelekan manusia, ataukah kejelekan dari bangsa jin, ataukah kejelekan dari hewan-hewan. Kata Syekh Ibn Utsaimin, termasuk dari yang disebutkan dalam ayat ini, wa minhu an-nafsu li'anna an-nafsa ammaratun bisu. Ya. Termasuk dalam hal ini adalah hawa nafsu. Ya. Termasuk hawa nafsu. Kenapa? Karena hawa nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Inna nafsa la ammaratun bisu. Ya. Kata Nabi Yusuf alaihi salam, wa ma ubarri'u nafsi. Ya. Inna nafsa la ammaratun bisu. Ya. Aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Ya, ini namanya manusia pasti ada kesalahannya. Ya. Kenapa? Karena jiwa, ya, itu selalu mengajak kepada kejelekan. Ya, di sini termasuk qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, kata Syekh Ibn Utsaimin, fa idza qulta min syarri ma khalaq fa awwalu ma yadkhulu fihi nafsuka kama jaa fi khutbatil hajah na'udzu billahi min syururi anfusina. Maka yang termasuk pertama kali dalam ayat ini adalah jiwa kita. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kita. Sebagaimana dalam khutbatul hajah yang biasa Nabi sampaikan, wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita. Baik, jadi ini secara umum kita diperintahkan untuk berlindung dari semua kejelekan. Kejelekan makhluk, manusia, ataukah jin, ataukah hewan, ataukah kejelekan diri kita sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lebih khusus lagi, ya. Kalau tadi umum berlindung dari kejelekan semua makhluk. Dalam ayat yang ketiga ini lebih khusus. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan aku berlindung kepada Allah dari kejelekan ghasiqin, itu malam. Ya, ini penafsiran yang masyhur, sebagian menyebutkan ghasiqin itu maknanya al-qamar, bulan. Namun yang masyhur maknanya al-lail. Aku berlindung dari kejelekan malam, idza waqaba, apabila waqaba. Waqaba itu kalau diterjemahkan ya telah gelap gulita. Kalau disebutkan di kamus mu'jam maknanya dakhala. Apabila malam telah tiba, apabila malam telah masuk, ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung diri dari kejelekan malam apabila malam itu telah tiba, ya. Telah gelap gulita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung diri kegelapan malam? Disebutkan oleh para ulama beberapa alasan. Ada tiga alasan. Yang pertama, li'annahu waktu zulmati, waktu zuhuris syayatin minal jinni. Kenapa kita diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dari gelapnya malam, ya. Dari kejelekan malam apabila telah tiba. Pertama, karena malam itu waktu gelap, waktu bertebarannya para syaitan, ya. Waktu bertebarannya para syaitan dari bangsa jin. Hadis yang ma'ruf riwayat Bukhari dan yang lainnya dari Jabir bin Abdullah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza kana junhul lail aw amsaytum faquffu sibyanakum." Ya. Kata Nabi, apabila telah tiba malam atau telah masuk waktu senja, waktu maghrib, ya. Faquffu sibyanakum. Tahan anak-anak kalian, jangan biarkan bermain di luar, ya. Fa innas syaitana tantashiru hina idin. Karena pada saat itu syaitan bertebaran, ya. Pada waktu maghrib, waktu malam, syaitan mulai bertebaran. Tayyib. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah dari kejelekan malam. Naam. Alasan yang kedua, al-lailu mahallu aktsari syururil insi. Waktu malam itu waktu kebanyakan terjadinya kejelekan dari manusia, ya. Waktu malam waktu seringnya terjadi keburukan, kejelekan dari manusia, ya. Terjadi pencurian seringnya di waktu malam, ya. Terjadi perampokan, ya, seringnya terjadi di waktu malam dari manusia. Demikian pula alasan yang ketiga, pada waktu malam itu banyak keluar dari hewan-hewan buas, ats-tsa'abin wal aqarib wal wuhush, ya. Hewan-hewan buas sebagiannya keluar pada waktu malam, kalajengking, ya, ular misalkan, hewan-hewan buas yang lain banyak yang keluar di malam hari, maka sangat benar Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung dari kejelekan malam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat yang keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan aku berlindung dengan Rabbul Falak dari kejelekan naffatsat, wanita-wanita tukang sihir, fil 'uqad, yang meniup, ya, meniup jampi-jampi atau mantra-mantranya di 'uqad, di buhul-buhul, di tali-tali yang mereka gunakan untuk berbuat sihir. An-nafathat di sini kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, hunna as-sahirat, maksudnya mereka adalah para wanita tukang sihir, ya. Dan ini penafsiran yang masyhur. Li'anna al-ghaliba anna alladhi yasta'milu hadha an-naw' min as-sihri hunna an-nisa. Karena, ya, kebanyakan yang melakukan sihir pada saat itu para wanita, ya. Para wanita, sehingga Allah Ta'ala menyebutkan wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan para wanita tukang sihir yang berbuat sihir, meniupkan sihirnya di tali-tali ataukah yang semisalnya. Dan ada pendapat yang lain, penafsiran yang lain, wa yahtamilu an yuqala innan naffatsat ya'ni al-anfusa an-naffatsat fayashmalur rijal wan nisa. Penafsiran yang kedua, ya, dikatakan bahwa an-nafasat di sini adalah sifat. Jadi kita berlindung diri kepada Allah dari orang-orang atau jiwa-jiwa yang nafasat, jiwa-jiwa yang meniupkan sihir-sihir, ya, di tali-tali dan semisalnya. Fayashmalur rijal wan nisa. Kalau demikian, maka mencakup yang laki-laki ataukah wanita, mencakup tukang sihir laki-laki ataukah wanita. Kemudian ayat yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad, dan aku berlindung diri kepada Allah, kepada Rabbul Falak, dari kejelekan hasidin, kejelekan orang yang dengki apabila dia hasad, ya, apabila dia dengki kalau diterjemahkan. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menjelaskan, ya ummul hasida minal jinni wal ins. Ayat ini, ayat yang kelima ini, wa min syarri hasidin idza hasad, dan aku berlindung diri kepada Allah dari kejelekan yang hasad apabila dia hasad. Ini kata Ibnu Qayyim mencakup manusia dan jin, ya. Bahkan jin itu lebih a'bam, lebih besar hasadnya kepada manusia, ya. Ya, itu ma'ruf atau kita ketahui bersama sebuah janji dari iblis la'anatullah. Dia akan berusaha memalingkan Bani Adam dari jalan Allah. Jadi paling besar hasadnya. Sehingga ketika seorang sholat, ya, akan berusaha diganggu oleh para syaitan, diberikan was-was, udhkur kada, udhkur kada, ingat ini, ingat itu, sehingga dia sholatnya lalai, ya, tidak khusyuk, ya. Oleh karena itu di dalam Islam disyariatkan apabila seorang terjadi sahwun, ketika sholat dia lupa, ya, mengurangi gerakan atau menambah gerakan, ya, diperintahkan untuk sujud sahwi, diperintahkan untuk sujud sahwi, ya. Disebutkan dalam hadis apabila Bani Adam tersebut sujud sahwi, maka syaitan akan menangis, ya, menyesal, ya, karena dahulu, ya, iblis diperintahkan untuk sujud, dia enggan, sehingga akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Naam. Walhasil, bangsa jin itu lebih besar hasadnya daripada manusia. Adapun definisi dari al-hasad disebutkan dalam Adwa'ul Bayan dan yang lainnya, hasad itu adalah tamanni zawali ni'matil ghair. Tamanni zawali ni'matil ghair. Berharap hilangnya kenikmatan dari orang lain. Ini hasad. Ya, kalau kita artikan mungkin dengki. Tapi definisinya hasad adalah berharap hilangnya kenikmatan dari orang lain. Au adami husulin ni'mati lil ghair. Adami husulin ni'mati lil ghair syuhhan alaihi biha. Atau yang kedua, berharap orang lain tidak mendapatkan kenikmatan. Tadi yang pertama, berharap hilangnya kenikmatan dari orang lain. Yang kedua, termasuk hasad adalah berharap orang lain tidak mendapatkan nikmat karena benci, karena tidak suka, ya. Ini hasad. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk meminta perlindungan dari kejelekan orang yang hasad apabila dia hasad. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga hal ini, ya? Tadi pada ayat yang kedua telah disebutkan min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya. Katakan aku berlindung dengan Rabb Al-Falaq dari kejelekan semua makhluk, dari kejelekan semua makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Kemudian Allah menyebutkan tiga hal secara khusus, berlindung diri dari kejelekan malam, dari kejelekan para tukang sihir, dan dari kejelekan orang yang hasad. Kata Syekh Ibn Utsaimin, لِأَنَّ الْبَلَاءَ كُلَّهُ fi hadhihi al-ahadith thalathah yakunu khafiyan li'anna al-bala'a kullahu fi hadhihi al-ahwalith thalathah yakunu khafiyan. Sebabnya karena musibah, ya, musibah yang terjadi dari tiga keadaan ini, musibah pada waktu malam, musibah dari tukang sihir, dan musibah dari orang yang hasad, ini semua terjadi khafiyan, terjadi dengan diam-diam, dengan samar, ya, tidak nampak, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk secara khusus meminta perlindungan kepada Allah dari tiga hal tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim rahimahullah faedah pada ayat yang kedua tadi, min syarri ma khalaq, ya. Aku berlindung dengan Rabb Falaq dari kejelekan. Kejelekan itu ada dua. Asyarru yuqalu ala syai'ain. Kejelekan itu ada dua. Alal alami wa ala ma yufdi ilaihi. Alal alam wa ala ma yufdi ilaihi. Kejelekan itu adalah rasa sakit, ya, al alam. Rasa sakit dan hal-hal yang mengantarkan kepada rasa sakit. Ini kejelekan. Jadi kita meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekan. Apa itu kejelekan? Kejelekan itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah adalah rasa sakit, sifatnya umum, ya. Dan juga sebab-sebab yang mengantarkan kepadanya, sebab-sebab yang mengantarkan kepada rasa sakit juga termasuk asyar yang kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung diri darinya. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala juga beliau menyebutkan yang menimpa seorang hamba, yang menimpa seorang hamba itu ada dua, ya. Yang menimpa seorang hamba itu ada dua. Yang pertama, atau beliau mengatakan, asyarrul ladzi yusibul 'abada la yakhlu min qismain. Ya, kalau tadi dua jenis kejelekan, dua jenis syar adalah al-alam wa ma yufdi ilaih. Kemudian kata beliau kembali, asyarru, kejelekan yang menimpa seorang hamba, la yakhlu min qismain, tidak lepas dari dua hal. Ini penting. Kejelekan yang menimpa seorang hamba tidak lepas dari dua hal. Yang pertama, imma dzunubun waqa'at minhu yu'aqabu 'alaiha. Yang pertama, kejelekan itu disebabkan dosa-dosa yang dia lakukan, ya, sehingga dia dihukum oleh Allah. Ya. Ini kejelekan yang pertama. Yang menimpa seorang hamba itu disebabkan dosa-dosa yang dia lakukan, sehingga yu'aqabu 'alaiha, sehingga Allah berikan hukuman kepadanya. Fayakunu wuku'u dhalika bifi'lihi wa qasdihi wa sa'yih. Maka terjadinya musibah itu disebabkan perbuatannya sendiri, ya, disebabkan usahanya sendiri, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Ya. Musibah yang menimpa kalian, apa saja musibah yang menimpa kalian, itu sebab ulah perbuatan kalian sendiri. Sehingga ini menjadikan kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, ya. Jadi tidak mudah untuk misalkan selalu menyalahkan orang lain, atau istilahnya mencari kambing hitam, mencari orang yang bisa disalahkan, yang bisa dituduh, ya. Jangan seperti itu. Tapi ingat, mungkin ini boleh jadi disebabkan karena dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Yang kedua, atau kata beliau, jenis yang pertama ini, ya, kejelekan yang pertama ini, wa huwa a'dhamu syarraini wa adwamuhuma wa ashadduhuma ittisalan bi sahibih. Ya. Kejelekan yang pertama ini yang menimpa seorang hamba, ini kejelekan yang paling besar dibandingkan yang kedua nanti. Ya. Kejelekan yang paling besar dan paling sering, paling sering, paling berhubungan dengan seorang hamba. Ya. Tayib. Adapun yang kedua, kejelekan yang kedua yang menimpa seorang hamba, wa imma syarrun waqi'un bihi min ghairihi. Ya. Kejelekan yang terjadi dari orang lain, ya. Kejelekan yang terjadi dari orang lain. Apakah orang lain itu mukallaf atau ghairu mukallaf? Apakah orang lain itu mukallaf, orang yang berakal, ya, ataukah bukan orang yang berakal, atau boleh jadi dari selain manusia, ya, dari hewan dan semisalnya. Taib. Jadi ini dua hal kejelekan yang menimpa seorang hamba. Fatadhammanat hatani suratani al-isti'adah min hadhihi syururi kulliha bi aujazi lafdhin wa ajma'ihi. Maka kata beliau, ayat ini qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, ya, ayat ini mengandung meminta perlindungan dari semua kejelekan, ya, mengandung meminta perlindungan kepada Allah dari semua kejelekan dengan lafaz yang paling ringkas, ya, ringkas. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, juga menunjukkan kepada kita keutamaan bahasa Arab. Jadi sesuatu yang banyak itu bisa diringkas dalam satu kata, asyar, ya. Aku berlindung kepada Allah dari kejelekan. Apa itu kejelekan? Ada kejelekan disebabkan dosa-dosa yang kita perbuat. Ada kejelekan dari pihak lain, dari manusia, ataukah dari hewan, ataukah dari jin misalkan, ya. Ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menunjukkan kepada kita keutamaan dari surat Al-Falaq. Sehingga kesimpulannya kata beliau, surat Al-Falaq ini mengandung empat hal. Mengandung meminta perlindungan dari empat hal, ya. Dari ayat yang kedua, min syarri ma khalaq, ini secara umum meminta perlindungan kepada Allah dari semua kejelekan, ya. Yang kedua, min syarri ghasikin idza waqab, dari kejelekan malam. Yang ketiga, min syarri nafathati fil uqad, dari kejelekan para tukang sihir. Ya, yang keempat, min syarri hasidin idza hasad, dari kejelekan orang yang hasad apabila dia hasad, apabila dia hasad. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di sana masih ada beberapa pembahasan, insyaallah kita sebutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Naktafi bihadzal qadar. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.